burungnya suka jajan. Diam-diam matanya lara, kiri kegatelan. Tenang-tenang sungguh menghanyutkan. Burung-burung siapa dalam sangkar sendirian? Burung-burung siapa bagai pacar jajan, burungnya suka jajan.